Siapa yang mau mengerjakan soal ini? Saya, Bu. Baik, Agam. Silahkan ke depan. Bagus. Jawabannya tepat sekali. Baik, anak-anak. Sekarang waktunya istirahat. Dan jam 11:30 nanti, kalian harus segera berwudu untuk persiapan sholat zuhur berjamaah. Nanti, setelah sholat zuhur, kita akan makan bersama di aula. Dan setelah itu, kalian akan ujian. Mengerti, anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, silahkan istirahat. Namaku Agam. Aku tinggal di sebuah kampung di Medan. Letak kampung kami cukup jauh dari kota. Teman-teman, kita main orang miskin dan orang kaya yuk. Ayo. Aku orang miskin. Aku memiliki seorang ibu yang buta sebelah. Ia memasak untuk guru dan siswa guna memenuhi kebutuhan hidup keluargaku. Aku orang miskin, aku orang kaya. Tapi aku benci ibuku. Dia begitu memalukanku. Ketika ibuku datang untuk mengantarkan masakannya ke sekolah, aku segera bersembunyi karena malu. Ah, ibuku datang. Aku sudah hanya teman-teman. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam. Oh, Ibu sudah datang. Iya, Bu Guru. Ini masakan untuk guru dan siswa sesuai dengan yang Ibu Guru pesan. Oh iya, letakkan saja di situ, Bu. Ini uangnya, Bu. Iya, terima kasih, Bu Guru. Iya, sama-sama, Bu. Masakan Ibu benar-benar enak. Kami pesan lagi untuk besok ya, Bu. Iya. Selesai mengantarkan makanan ke sekolah, ibuku terus pulang ke rumah.